Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita sampai pada penjelasan beliau. Qala rahimahullah wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah faqad buyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhur. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, tidak ada udzur bagi siapapun ketika dia melakukan atau menjalani suatu kesesatan yang dia mengira itu kebenaran, hidayah. Atau sebaliknya, tidak ada udzur bagi seseorang ketika meninggalkan kebenaran, hidayah, dalam keadaan dia menyangka itu kesesatan. Karena segala perkara agama ini telah dijelaskan dan hujjah telah ditegakkan sehingga udzur telah terputus dengan itu. Demikian atsar Umar bin Al-Khattab dibawakan oleh muallif Imam Barbahari rahimahullah tanpa sanad. Beliau langsung katakan, berkata Umar radhiyallahu taala an. Atsar Umar disebutkan oleh Umar ibnu Syaibah atau Umar ibnu Syabah dalam akhbar Madinah, tapi di dalam sanadnya ada inqita', terputus. Juga diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Faqih wal Mutafaqih selain mereka. Atsar pula disebutkan oleh Al-Imam Abu Al-Qasim At-Taimi dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, tapi juga tanpa sanad. Abu Al-Qasim hanya mengatakan wa ruwiya an Umar, dan diriwayatkan dari Umar. Sanad tidak disebutkan. Juga Imam Ibn Battah dalam Ibanah, beliau bawakan sanad sampai kepada Auza'i rahimahullah. Kemudian Auza'i hanya mengatakan balaghahu anna Umar qala kada, sampai kepadanya bahwa Umar berkata begini. Maka juga ada keterputusan sanad di situ. Sehingga dengan demikian atsar belum didapati sanad yang jelas sampai kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Karena a'immah yang membawakan atsar ini semuanya imam munqati' balaghat seperti Auza'i, terputus sanadnya, atau mereka sebutkan tanpa sanad bahkan, maka atsar lam yatsbut, tidak kita ketahui ada sanadnya sampai kepada Umar. Ala kulli hal, kalaupun benar, seandainya atsar ini memang benar disebutkan oleh Umar seperti Auza'i katakan, karena Auza'i mengatakan balaghahu balaghon, sampai kepadaku, beliau juga tidak menyebutkan sanadnya mana. Cuman beliau katakan sampai kepadaku bahwa Umar berkata begini. Maka jika memang benar itu pernyataan Umar radhiyallahu taala anhu, maka maknanya harus diartikan bahwa yang dimaksud Umar adalah orang yang berpaling. Siapa yang berpaling? Adalah orang yang tidak ingin untuk mengenal al-haq. Orang yang berpaling tidak ingin tahu kebenaran itu. Tidak ingin membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hidayah, mana yang dalalah. Maka dia yang dimaksud oleh Umar. Tidak ada udzur bagi orang yang menjalani kesesatan dengan mengira itu kebenaran, atau meninggalkan kebenaran karena dia anggap itu kesesatan. Tidak ada udzur kalau dia orang yang tidak ingin belajar, tidak ingin tahu mana yang hak, mana yang batil. Adapun orang yang menginginkan al-haq, bahkan dia orang yang cinta kepada al-haq dan benar-benar dia menginginkan al-haq itu, tapi kemudian terpreset jatuh dalam kesesatan, maka jika dia termasuk dari kalangan mujtahidin, para ulama, ahli ijtihad, karena bisa saja mereka sudah berusaha dengan ilmu, dengan kaidah yang mereka pelajari untuk tahu kebenaran dalam hal itu, tapi tidak mendapati kebenaran itu, yang dia dapati justru yang salah. Selama dia telah menempuh jalan untuk tahu yang benar, dia telah korbankan segalanya, waktu, tenaga untuk mendapati itu, tapi tidak mendapatinya, maka yang semacam ini termasuk orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Kalau seorang hakim berijtihad, bersungguh-sungguh, dia pelajari, dia menginginkan kebenaran, dan dia mendapati kebenaran itu tepat seperti yang Allah atau Rasulnya ajarkan, maka dia mendapat dua pahala. Wa idza ijtahada fa akhta falahu ajr. Tapi jika dia salah dalam ijtihadnya, maka mendapat satu pahala, karena dia sudah berusaha semampunya. Sebagai pahala dari ijtihad yang telah dia kerahkan upayanya untuk mendapati kebenaran. Dan Allah mengajarkan kepada mukminin untuk dalam doa mereka ucapkan, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau jika kami salah. Artinya kesalahan orang selama dia menginginkan kebenaran dia mencintainya, mengharapnya, tapi tidak mendapatinya. Allah ajarkan dalam ayat doa mukminin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis di Muslim ma'ruf bagaimana Allah mengabulkan doa mereka. Karena Allah katakan qad fa'altu, telah aku lakukan, yakni aku kabulkan, tidak akan menghukum hambanya yang mukmin ketika mereka salah, akhtana, atau ketika mereka lupa, sementara mereka menginginkan kebenaran itu. Mereka berjuang untuk mendapatinya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia mujtahidin. Adapun orang jahil, orang jahil dan dia mencintai al-haq, dia juga menginginkan kebenaran, namun tidak mendapati orang yang membimbingnya. Tidak mendapati orang yang mengajari dia kepada kebenaran. Padahal dia cari. Dia mencari dan menginginkan kebenaran itu. Ya semacam orang yang baru masuk Islam, belum tahu banyak tentang syariat, atau dia tinggal di pedalaman jauh dari perkotaan, karena tempat ilmu perkotaan dalam artian di situ ada masjid-masjid, di situ banyak ulama, di situ majelis-majelis ilmu. Adapun pedalaman jauh sana, jauh dari ilmu, jauh dari orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu. Maka yang semacam ini para ulama sebutkan mendapat uzur. Allah beri uzur padanya karena kejahilannya, ma'zur. Dia pingin, senang dengan kebenaran, tapi problemnya enggak ada yang membimbing dia atau mengajarinya karena sebab-sebab tadi. Jauh atau dia mualaf, baru masuk Islam dan semisalnya. Makanya Allah katakan dalam An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Setelah jelas. Orang yang dalam keadaan belum jelas baginya enggak terkena ancaman ayat. Karena Allah ancam mereka yang mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah telah jelas baginya hidayah. Dan dia ikuti selain jalan mukminin, kami palingkan mereka sejauh-jauhnya. Kami jerumuskan ke dalam jahannam dan ke tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Dan Allah juga sebutkan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Dan tidak akan kami mengazab suatu kaum, menyiksa mereka sampai kami utus Rasul kepada mereka. Dan Allah tidak akan mendolimi sedikit pun. Allah haramkan atas dirinya kedoliman. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Maka sekecil apapun tidak akan Allah dolimi hambanya. Enggak akan Allah azab sementara mereka dalam keadaan enggak tahu kebenaran itu apa, seperti apa, bagaimana. Mereka belum tahu, mereka belum belajar. Tiba-tiba karena yang dilakukan adalah kesesatan yang dijalani adalah penyimpangan diazab oleh Allah. Enggak akan. Karena Allah enggak akan mendzalimi hambanya. Seperti kata Allah, enggak akan Allah azab suatu kaum sampai Allah utus dulu Rasul kepada mereka. Hatta nab'atha rasula. Datang Rasul mengajari mereka begini kebenaran. Ini perintah Allah, begini syariatnya. Sudah mereka jelas, tabayyana lahumul huda. Ngerti begini ajaran Allah, ini perintahnya, begini ajaran Rasulnya. Masih saja dilanggar, di situ hukuman. Adapun orang jahil, enggak tahu bagaimana mereka dihukum. Artinya, makna yang semacam ini yang dikehendaki oleh Umar. Enggak mungkin seorang Umar radhiyallahu taala anhu menginginkan makna di luar ini. Sehingga orang yang jahil yang menginginkan kebenaran tidak terkena ancaman-ancaman ini, dan bukan mereka yang dimaksud oleh Umar dalam athar tadi. Kalaupun benar, sekali lagi, kalaupun athar Umar ini benar dari Umar, seperti kita tahu tadi, belum ada, belum kita ketahui sanad yang nyambung sampai kepada Umar. A'immah yang membawakan, imma itu tanpa sanad atau dengan sanad tapi mungkote, terputus, atau balag. Balag termasuk mungkote, karena hanya disampaikan sampai kepadaku. Enggak ada sanadnya. Sekali lagi, celaan ini dan yang dimaksud Umar bagi orang yang tidak menginginkan al-haq, berpaling, tidak menginginkan al-haq, tidak ingin belajar, tidak ingin tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya sendiri. Merekalah yang Umar katakan tidak ada udzur baginya. Segalanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di An-Nisa juga memperjelas makna ini. Allah katakan li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak punya hujjah di hadapan Allah kelak setelah diutusnya para rasul. Karena kalau enggak ada rasul diutus, enggak ada penjelasan, orang akan berhujjah nanti. Kami belum tahu ya Allah, kenapa engkau hukum. Kami enggak ngerti kalau ini yang benar, ini yang salah. Kami enggak paham kalau ini yang hak, ini yang dolalah. Agar mereka enggak punya udzur hujjah demikian, diutuslah para rasul. Menjelaskan agama Allah, menyampaikan syariat kepada mereka. Sehingga manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Kemudian beliau lanjutkan, wa'lam rahimakallah annad-dina innama ja'a min kibalillah tabaraka wa ta'ala. Dan ketahui, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Tidak Allah jadikan agama itu berdasarkan akal dan logika manusia. Wa ilmuhu indallah wa inda rasulih. Dan ilmunya, ilmu tentang agama ini di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruqa minad din. Maka jangan sekali-kali kamu ngikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, karena kamu bisa keluar dari agama ini. Fatakhruja minal Islam, bahkan bisa keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata lak, karena tidak ada hujjah lagi bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Karena Rasul Allah telah menjelaskan kepada umatnya sunnah, ajaran beliau. Wa awdahaha li ashabihi. Beliau jelaskan sejelas-jelasnya kepada para sahabatnya. Wa humul jamaah, dan para sahabat itulah jamaah, dan telah lalu dalam poin yang lalu bahwa dasar al-jamaah adalah para sahabat Rasul SAW. Mereka patokannya. Wa humus sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu. Sawadul a'zam adalah kebenaran dan orang-orangnya yang berdiri dan menjalankan kebenaran itu. Faman khalafa ashaba Rasulillah fi syai'in min amriddin faqad kafar. Maka yang menyalahi para sahabat Rasulullah dalam perkara-perkara agama, maka telah kufur. Dalam poin ini, Al-Imam rahimahullah mentahdir, mengingatkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Dalam beragama jangan sekali-kali menggunakan hawa nafsumu. Dan beliau anjurkan perintah untuk selalu seorang muslim mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Berserah diri dan terikat dengan segala yang datang dari Rasulullah SAW. Karena itu yang namanya agama. Yang tidak akan Allah terima kecuali hanya itu. Sehingga Allah mensyariatkan agama ini memang tidak dalam rangka supaya sesuai dengan kemauan dan tuntutan manusia. Bukan. Agama Allah turunkan tidak membawa misi, tidak membawa misi untuk cocok sesuai seperti apa yang diinginkan oleh semua manusia, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan syahwat dan kemauan mereka. Mereka ingin begini, mereka ingin begitu. Kemudian turun agama membenarkan itu. Bukan begitu tujuan agama. Turun kemudian, oh ya boleh, teruskan, gak apa-apa, labas, bagus itu. Enggak. Justru agama turun untuk meluruskan, membenahi. Ini yang kalian lakukan gak boleh. Yang seperti ini jelek, tinggalkan. Ini haram, ini enggak boleh, kalian harus begini. Agama turun untuk mengatur. Bukan untuk mencocoki dan mengikuti apa yang dimaukan oleh manusia. Di dalam An-Nisa 26-27, Allah menyebutkan yuridullahu liyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian menginginkan untuk memberi hidayah, petunjuk bagi kalian. Sunnah, ajaran orang-orang yang sebelum kalian, dan Allah ingin memberi taubatnya, menerima taubat kalian, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan untuk memberi taufik taubat kepada kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan 'azima. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menginginkan untuk kalian menyimpang sejauh-jauhnya dari petunjuk Allah. Maka agama di situ ada banyak perkara-perkara gaib yang tidak bisa dan tidak mungkin dimengerti dan diketahui oleh akal manusia. Maka yang wajib diimani, diterima, diyakini kebenarannya. Walaupun akal mereka enggak sampai ke sana. Sebagiannya, iya memang ada beberapa syariat yang para ulama memahami illat-illatnya, sebabnya kenapa, kenapa ini diperintah, kenapa itu dilarang, oh karena ini, karena itu. Beberapanya memang bisa dinalar seperti itu, hikmahnya apa. Yang jelas demikian manhaj para ulama salaf rahimahumullah, mereka terima, mereka imani segala yang datang dari Allah, segala yang mereka dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam pernyataan Imam Barbahari rahimahullah, beliau ingin menjelaskan kepada kita pula bahwa akidah atau manhaj ahlu sunnah sumbernya pun tidak terlepas dari Quran, dari sunnah, dan dari para ulama-nya, ulama-ulama Quran, para ahli tafsir, para ulama hadis, syurah yang mensyarah dan menjelaskan hadis-hadis Rasul. Seperti yang Rasulullah katakan, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maka orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya, faqih, sehingga dia mengerti itu yang dia pelajari, itu yang dia dalami, tafsir ayat-ayat Quran, kaidah-kaidah ilmu Quran, hadis-hadis Rasul, ilmu sunnah, untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan di dalam sunnah. Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam hal itu. Dan Allah mudahkan baginya untuk bisa belajar kepada ahlul ilm, orang-orang yang mengerti tafsir, mengerti Quran, mengerti sunnah, sehingga benar-benar dia mengerti dan mengambil kebenaran itu dari sumbernya. Dalam pernyataan beliau, beliau juga mengingatkan kepada kita, Fala tattabi' syai'an bihawak. Maka jangan sekali-kali mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Karena akal manusia sulit dan tidak mungkin untuk dijadikan patokan kebenaran. Mereka sendiri banyak perbedaan dalam logika dan rasionya. Ketika terjadi perselisihan semacam itu, akal siapa yang jadi rujukan? Logika siapa yang kemudian menjadi hakim penentu? Sementara satu dengan yang lain teori berbenturan. Satu dengan yang lain tidak bisa ketemu. Dan gak ada yang mau tunduk kepada logikanya fulan. Ngapain saya harus ngikuti penjelasannya fulan? Sama-sama manusia. Makanya gak bisa dijadikan tolak ukur akal dan rasio manusia. Jangan kamu ikuti nasihat beliau sesuatu dengan hawa nafsumu. Agama ini tidak dijadikan mengikuti akal dan logika manusia. Di dalam Quran, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang tertolak amalannya, Allah sebutkan innad dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam yang Allah terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Masuk dalam ayat ini dua kelompok manusia. Para ulama sebutkan, yang pertama kufar, non-muslim. Yabtaghi ghairal islami dina. Karena yang mereka lakukan bukan dari Islam. Iman saja mereka tidak. Maka enggak akan Allah terima. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi untuk infak mereka itu diterima oleh Allah kecuali karena mereka kufur kepada Allah. Padahal non muslim kan juga adalah yang berbuat kebajikan dalam pandangan manusia. Sosial mungkin ada apa, bencana alam misalnya, ya mereka berbuat baik, bantu memang, dan itu kan kebaikan dalam Islam. Mungkin bangunkan rumah, obat-obatan, makanan, apalah, itu kan kebaikan, infak dari mereka, mereka belanjakan hartanya, semestinya menjadi pahala besar, tapi ditolak oleh Allah karena kufurnya, menginginkan Islam selain agamanya, enggak akan Allah terima. Yang kedua, kelompok kedua adalah dari kalangan muslimin. Mereka muslim, beriman. Tetapi yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan tidak sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ya betaghi ghairal islami dina, menginginkan Islam selain agamanya, Islam yang dimaksud oleh Allah adalah Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan selain itu, walaupun dia muslim, dia mukmin, beriman, tapi yang dia amalkan ibadah ini, ibadah itu, dia kerjakan ini, dia kerjakan itu. Sementara Rasulnya tidak mengajarkan demikian, tidak akan Allah terima. Dua kelompok manusia yang merugi. Tentunya yang pertama jauh lebih besar kerugiannya, karena dia kufur. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Maka jangan kamu ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, kamu akan lepas dan keluar dari agama ini. Mengikuti hawa nafsu bisa menyeret orang sampai kepada kekufuran. Kapan? Kalau memang dia sifatnya menentang atau menghalalkan saat dia melanggar dan menyalahi nusus, dalil. Boleh, halal baginya. Maka dengan ini bisa terjatuh dia dalam kekufuran. Menentang dan menghalalkan perbuatannya yang melanggar nusus Quran atau sunnah. Bisa pula dengan itu mengikuti hawa nafsu menyeret dan menjatuhkan kepada dolalah, kesesatan. Artinya gak sampai jatuh kepada kekufuran. Gak sampai jatuh pada kekufuran. Kapan? Saat orang masih dia menghormati nusus. Dia memuliakan. Di atas kepalanya dia hargai dan dia agungkan. Ini nas, ini ayat Quran, ini hadis Rasul SAW. Tapi dia terjatuh. Dia lakukan yang menyalahi nusus tersebut. Dan dia tidak menghalalkan yang semacam itu. Bisa jadi terkadang karena kalah oleh syahwatnya. Syahwat duniawi, karena iming-iming harta benda, tergiur oleh jabatan misalnya, hawa nafsu, syahwat duniawi, atau yang semisalnya. Maka yang semacam ini gak sampai dia keluar dari Islam, jatuh dalam kekufuran. Bahaya tetap itu bahaya, jelek jelas itu tetap jelek. Tapi tentunya seperti disebutkan, hananaika inna ba'da syarri ahwanu min ba'd. Sebagian kejelekan itu lebih ringan dibanding kejelekan yang lain. Dua-duanya jelek, tapi yang satu lebih buruk jauh. Orang gampangannya memaki-maki na'udzubillah orang tuanya, dikata-katai dengan kalimat-kalimat tajam sudah. Jelas itu jelek. Tapi itu jauh lebih ringan kalau dibanding orang yang nampar atau bahkan sampai membunuh orang tuanya. Kedua-duanya kejelekan. Tapi Islam adil, tidak disamakan antara dosa yang satu dengan yang lain. Bertingkat-tingkat. As-sayyi'at darokat. Kejelekan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hasanat darojat. Kebaikan pun kan juga bertingkat-tingkat. Gak sama kebaikan yang satu dengan yang lain. Yang lain lebih besar manfaatnya. Lebih banyak pahalanya. Ala kulli hal. Perlu dijelaskan demikian agar tidak disalahpahami bahwa pernyataan Imam Barbahari, jangan mengikuti hawa nafsumu, kamu bisa lepas dari agama, bisa keluar dari Islam, agar tidak difahami berarti mengikuti hawa nafsu mengeluarkan orang dari Islam. Ya enggak seperti itu yang dimaksud Barbahari juga. Makanya perlu diluruskan, perlu disyarah dengan bimbingan dan penjelasan para ulama. Dengan demikian, apa yang beliau katakan, Rasulullah telah menjelaskan sunnah kepada umatnya. Beliau telah sampaikan dengan jelas kepada para sahabatnya. Fa innahu la hujjata lak, maka tidak ada lagi hujjah bagimu. Maka celaka bagi orang yang telah tampak jelas baginya hujjah, faham dia dalil, tapi tetap saja dia melanggarnya, tetap dia menyalainya, karena lebih mengutamakan hawa nafsunya. Allah menyebutkan dalam Al-Qasas 50, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya? Allah katakan, siapa yang lebih sesat? Pertanyaan yang maknanya adalah penetapan. Oh, dia orang paling sesat. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tanpa petunjuk dari Allah. Sungguh Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Termasuk bentuk kezaliman yang sangat besar. Ketika orang meninggalkan hidayah. Dia tinggalkan nas. Dalil, ayat atau hadis Nabi, malah dia mengikuti hawa nafsunya, dia ikuti akal fikiran manusia, logika dan penjelasan fulan dan alat. Allah juga katakan, wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, jangan kamu ikuti hawa nafsumu. Itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang keras karena melalaikan hari hisab. Dalam surat Sad 26. Wahumul jama'ah, wahumus sawadul a'zam. Maka mereka inilah para sahabat Nabi, para tabi'in, para imam-imam setelah mereka. Mereka adalah al-jama'ah. Mereka adalah sawadul a'zam. Sawadul a'zam, kata Barbahari, al-haq wa ahluh. kebenaran dan orang-orangnya yang berada di atas kebenaran. Artinya dari penjelasan beliau ini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Sawadul A'zam bukan seperti yang difahami sebagian orang, As-Sawadul A'zam itu mayoritas. As-Sawadul A'zam itu berarti yang lebih dominan, yang lebih banyak. Bukan. Makanya beliau jelaskan kebenaran dan orang-orangnya. Artinya di setiap zaman, di setiap tempat, dimanapun itu, walaupun mereka kalau secara jumlah minoritas, mungkin secara jumlah minoritas dibanding yang lain lebih banyak, tetapi di dalam Islam, dalam syariat Allah, patokan itu tidak dijadikan pada kebanyakan. Barometernya bukan mayoritas. Bahkan Allah katakan, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Mayoritas manusia, walaupun kamu sudah berusaha dan berjuang sekuat tenaga, enggak akan mereka beriman. Mayoritas. Juga di dalam Al-An'am, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah." Kalau kamu mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka dicela oleh Allah. Ayat kan mencela. Nah, maka ukurannya bukan jumlah, bukan mayoritas, bukan karena banyak. Kalau memang Ahlul Haq mayoritas, ya alhamdulillah. Saat yang berada di atas kebenaran itu banyak dan mayoritas. Tetapi yang jelas, jumlah dan kuantitas ini tidak menjadi tolak ukur sekali-kali. Bukan itu tolak ukurnya. Oleh karena itu, Imam Barbahari perlu menjelaskan bahwa Sawadul A'zam adalah al-haq wa ahluh, kebenaran dan orang-orangnya, walaupun minoritas, walaupun sedikit, bahkan walaupun kamu seorang diri, selama kamu berpijak di atas kebenaran. Dan ini penting agar seorang hamba tidak minder, tidak berkecil hati karena sedikitnya orang yang berjalan di atas kebenaran. Atau sebaliknya, dia tidak patah semangat melihat mayoritas orang menyalahi kebenaran itu. Makanya Auza'i rahimahullah menasehatkan tentang hal itu. La taghtar bikathratil halikin kaifa halaku. Jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang binasa, sesat. Bagaimana mereka bisa binasa? Kan bahasa orang seperti itu. Masa orang segitu banyak salah semua? Sekian banyak orang mengamalkan ini salah semua, enggak benar. Kemudian kalian yang cuma segelintir orang, kalian sendiri yang benar. Makanya Auza'i katakan, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat. Bagaimana mereka bisa sesat? Walakin ta'ajjab bikillati man naja kaifa naja. Tapi kalau kamu mau ta'ajub, ta'ajublah kepada orang-orang yang sedikit, bagaimana mereka bisa selamat. Artinya jangan sekali-kali tertipu atau tergiur karena jumlah. Bukan itu ukurannya. Maka seorang hamba yang menginginkan keselamatan dunia dan akhiratnya, kewajiban dia untuk berpegang teguh, sibuk mempelajari, membaca, menghafal kitabullah, Al-Quran, Al-Karim. Kemudian sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sibuk mengurusi itu. Sibuk belajar itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab hadis yang lain, Musannaf Abdul Razak, Musannaf bin Abi Syaibah. Atau begitu pula dia ambil dan dia pelajari dari kitab-kitab para imam yang mewariskan akidah ini atau syariat ini dalam karya-karyanya. Kitab syariah, Imam Ajurri, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ahmad, As-Sunnah Al-Lalikai, Ibana, Ibnu Battah, dan yang lainnya. Dia sibuk mempelajari itu. Karena di situ kebenaran dituangkan. Itu yang diwariskan oleh para imam dan para ulama Islam. Seperti kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, pada kebenaran saja, kalau benar-benar itu dia pelajari dengan sungguh-sungguh, sudah enggak ada waktu orang untuk dengan yang batil. Enggak ada waktu. Karena ini saja sudah sangat menyibukkan. Artinya Quran tentunya dengan segenap ilmu alat yang membantunya. Ada ilmu Quran, ulumul Quran, ada ilmu-ilmu tafsir, bagaimana ayat ditafsirkan, kaidah-kaidahnya. Ini kan perlu dipelajari. Sebagainya terkait usul fiqih, dipelajari. Hadis pun demikian. Nanti harus dipelajari mustalah, ilmu hadis, diroyah, riwayah, jar wa ta'dil, syarah-syarahnya. Panjang dan lama semua itu. Dan disitulah kebenaran. Seperti yang Imam Syafi'i pernah katakan, al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa akhbarana. Yang namanya ilmu, yang disitu ada haddatsana, akhbarana. Ini kitab-kitab hadis para ulama ini. Orang akan sudah sangat sibuk dengan ini. Waktunya gak akan ada untuk hal-hal yang batil dan yang sia-sia. Tapi saat ini ditinggalkan, orang tidak mempelajarinya, dia punya banyak waktu luang, nganggur. sehingga banyak waktunya untuk yang batil. Itu yang dia baca, itu yang dia kaji, itu yang dia menyibukkan dirinya. Karena memang dia orang yang pengangguran dan tidak tersibukkan dengan yang hak. Ala kulli hal, kitab-kitab a'immah mereka membantu, membimbing untuk orang itu faham dan tahu kebenaran. Makanya tidak benar tuduhan sebagian mereka saat kita menyampaikan kembali kepada Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kan sering diputar balikkan oleh mereka. Enggak mungkin mereka bisa faham Quran Sunnah sendiri. Bagaimana mungkin akan bisa istimbat, mengambil hukumnya? Tentu ini pembodohan. Saat dikatakan, saat para ulama mendakwahkan kembali dan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, bukan berarti menyisihkan dan menyingkirkan semua kitab dan jeripaya para ulama dan imam-imam Islam. Mereka dibutuhkan. Dan gak mungkin kita bisa mengerti itu tanpa bimbingan mereka. Seperti kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, para ulama ini, kitab-kitab para ulama, kitab fiqih, kitab ahkam, kitab ini membantu menunjukkan arah kepada kita untuk sampai kepada kebenaran. Begini loh kebenaran itu. Di sini. Layaknya seperti bintang-bintang di langit saat malam membantu untuk kamu tahu arah, kan. Apalagi kamu di alam lepas sana, tengah hutan atau tengah laut, kamu mau sholat gak tahu barat ini mana. Bintang-bintang itu membantu kamu. Oh, ini rasinya, arahnya. Berarti barat itu arahnya ke sana. Berarti timur ke sana. Utara berarti sana. Berarti kiblat ke sana. Terbantukan dengan bintang-bintang ini dan dibutuhkan. Kalau enggak, dari mana bisa tahu? Orang buta di tengah, di alam terbuka seperti itu, buta tentang arah, gak ngerti. Bintang ini yang membantu dia. Kesana loh arahnya. Seperti itu kurang lebihnya. Banyak membantu mengarahkan kita dan membimbing kita untuk sampai pada kebenaran. Namun, saat orang di hadapan Ka'bah, yang gak benar masih bingung mengurusi bintang. Ini sekarang kamu sudah di Mekah, di depanmu ada Ka'bah, mau sholat, sebentar tak ngelihat bintang dulu. Ini arah ke Mekah, arah barat, mana ini? Ya akhi, Ka'bah di depan matamu, ngapain kamu melihat bintang? Ketika sudah di hadapanmu, ketika sudah jelas kebenaran bagimu, jangan kamu masih mengikuti yang lain, meninggalkan kebenaran yang sudah jelas bagimu. Itu yang dimaksud. Kembali Imam Barbahari menyebutkan faman khalafa ashabar rasulillah fi syai' min amri din faqad kafar. Yang menyalahi para sahabat rasul dalam sedikit saja urusan agamanya, dia telah kufur. Ini juga tahdir, peringatan keras dari beliau bagi orang yang dengan sengaja menyalahi para sahabat Rasulullah. Telah kufur, mungkin, dan itu yang bisa dikatakan oleh para a'imah dan para ulama, yang dimaksud barbahari adalah kufur asghar. Yang dimaksud telah kufur adalah kufur asghar. Karena kalau itu kufur akbar yang mengeluarkan orang dari Islamnya, itu hanya pada perkara saat orang terang-terangan menyalahi perkara yang diketahui jelas, maklum di dalam Islam. Seperti mencela Allah, na'udzubillah. Mencela agamanya, mencela rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mempermainkan, memperolok-olokkan Allah dan rasulnya. Karena ma'ruf dan maklum, kemuliaan Allah begitu besar di hati setiap muslim. Keagungan Allah itu, ya maklumlah, sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Sesuatu yang sangat agung dan teragung, termulia, kan begitu. Maka gak mungkin sama sekali, gak terbayangkan bagaimana Allah yang seagung itu, semulia itu, sebesar itu, kok dicela, dijadikan bahan celaan, dijadikan objek untuk dicerca, dijadikan objek umpatan, na'udzubillah. Sehingga tidak mungkin itu terjadi kecuali pada orang yang di hatinya, na'udzubillah, jelas busuk, ada kekufuran, kebencian kepada Allah. Kalau ada kecintaan sedikit saja, gak akan terima dia. Gak akan mencela Allah. Orang marah, silahkan marah. Orang mau emosi, mau apa, mau mengumpat, mungkin saja mengumpat seorang muslim. Tapi kemudian dalam umpatannya, Allah yang dijadikan objek umpatan. Gak terbayangkan. Dia mau ngumpat ini dengan kalimat itu, mungkin. Tapi Allah SWT yang dicela, tidak terbayangkan kecuali pada orang yang memang hatinya busuk, memang penuh dengan kekufuran, sehingga Rabb-nya pun dia jadikan umpatan, na'udzubillah. Ini perkara yang maklum di dalam Islam, kufur keluar dari Islam yang semacam itu. Nah, ya, di beberapa negara di rapat senat hampir dijadikan keputusan dan hukum resmi negara bolehnya mencela Allah. Dan negara itu sekuler memang. Artinya itu tidak melanggar hukum, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dituduh berbuat kejahatan atau ini. Tapi mendengar itu, salah satu dari mereka ya turun, berdiri dari kursinya dan dengan marah sangat, dan dia lepas jasnya. Dia katakan, demi Allah, ini tidak akan kalian resmikan jadi hukum kecuali kalian langkai dulu mayatku. Aku berani mati untuk ini. Aku, kata dia, mungkin yang paling rusak dari kalian semua di anggota senat itu. Kalau di kita semacam DPR-nya gitulah. Aku mungkin yang paling rusak, paling fasiknya orang. Tapi untuk dicela Allah SWT, kalian bolehkan. Demi Allah, kalian langkai dulu mayatku untuk bisa mengesahkan ini. Cemburu muncul imannya. Hatta seawam-awamnya orang. Asy-syahid menunjukkan yang semacam itu na'am. Kufur. Tapi seperti yang Imam Barbari sebutkan, menyalahi para sahabat Rasul. Karena banyak bentuk orang menyalahi para sahabat. Semata-mata dia menyalahi para sahabat dalam masalah-masalah tertentu dalam agama, enggak sekonyong-konyong kemudian dia dikatakan kufur, dalam artian keluar dari Islam, kafir. Banyak akhirnya yang murtad dan kufar. Dan bukan itu yang dimaksud oleh Barbahari. Atau kalaupun diarahkan, beliau katakan kufur, mungkin yang dimaukan beliau kufur asghar. Karena kita tahu kekufuran ada dua, ada kufur asghar, tidak sampai mengeluarkan orang dari Islamnya. Ada kufur akbar, wal'iyadzubillah, yang sampai mengeluarkan orang dari Islamnya. Sepertinya terulang sekian kali dalam beberapa poin yang kita lewati barusan dari awal. Pernyataan Imam Barbahari rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, afallahu anhu wa ghafarallahu, semoga Allah rahmati, semoga Allah ampuni beliau. Terulang sekian kali pernyataan beliau, kufur. Kemudian seperti ini, kufur. Kemudian seperti ini, kufur. Maka tadi perlu diluruskan agar sesuai dengan manhaj dan akidah Ahlus Sunnah, akidah Salaf, rahimahullah. Maka kesimpulannya satu, mungkin yang beliau maksud, yang beliau inginkan, kufur kalau yang diingkari, yang dilanggar, sesuatu yang merupakan itu akidah dasar di dalam Islam. Mengingkari, menolak akidah besar, akidah mendasar dalam iman, dalam Islam, maka mungkin itu disebutkan kufur. Atau yang kedua yang dimaukan oleh Barbahari adalah kekufuran yang diinginkan amalan dia semacam itu melanggar, menyalahi para sahabat, melakukan ini, kufur, mengikuti hawa nafsumu, kamu akan kufur. Bahwa amalan yang semacam itu bisa menyeret kepada kekufuran. Amalan semacam itu bisa menyeret kepada kekufuran. Atau yang ketiga, yang beliau maksud, kufur duna kufrin atau kufur asghar. Kufur duna kufur atau kufur asghar. dan penting sekali lagi dijelaskan demikian, karena para imam-imam sunnah, para ulama kita, ulama sunnah, ulama hadis, dari para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan imam-imam ulama Islam, ulama sunnah setelah mereka yang mengikuti mereka, adalah sejauh-jauhnya orang dari pengkafiran, atau sejauh-jauhnya orang dari menggampang-gampangkan masalah pengkafiran. Mereka sangat hati-hati, sangat takut. Yang perlu dikafirkan ya dikafirkan, tapi tentu dengan patokan dan kaidah yang jelas. Tapi mereka bukan orang yang menggampang-gampangkan. Masalah ini sangat mereka ketat sekali, mereka jaga. Agar tidak dituduh, agar tidak dianggap berbahari atau yang selainnya. Ternyata gampang-gampangkan mengkafirkan, ini sedikit begini kafir, sedikit seperti ini kufur. Lah, mereka orang yang paling jauh, sejauh-jauhnya orang salaf as-salih, ahlu sunnah wal jamaah, salafiyin, yang mengikuti mereka, sejauh-jauhnya orang dari pengkafiran. Gak gampang, pengkafiran itu berat. Orang yang jelas-jelas beriman, jelas-jelas sudah bersyahadat, ya sholat, maka tidak boleh semudah itu, tidak boleh gegabah kita mengkafirkannya. Kufur, berarti kafir dia, berarti keluar sudah dari Islamnya. Apalagi dikatakan berarti sudah halal nyawa dan hartanya. Itu perkara besar, perkara yang sangat besar bahkan dan sangat berat. Demikian perlu didudukkan dan dijelaskan. Pernyataan-pernyataan yang tersebutkan dari beberapa imam dan para ulama sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah, ketahui, semoga Allah merahmatimu, bahwa agama adalah yang datang dari sisi Allah, tidak diletakkan sesuai dengan akal pikiran manusia, bukan produk akal manusia, tidak mengiyakan dan mengikuti semua kemauan dan keinginan manusia. Allah telah sebutkan, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulum minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Wahai bani Adam, imma jika datang para rasul dari kalian membacakan ayat-ayat kami, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang bertakwa dan dia berbenah diri, membenahi dirinya, maka tidak ada takut baginya, tidak pula dia bersedih. Dalam Al-A'raf 35. Juga Allah katakan dalam Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikuti yang Allah turunkan kepada kalian. Allah katakan ikuti, apa yang Allah turunkan kepada kalian itu yang Allah perintahkan kepada mukminin untuk mereka ikuti perintah dari Allah agar mereka berjalan di belakang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ittabi'u, diperintahkan mereka untuk ittiba. Dan itulah inti daripada agama. Di ayat juga Allah sebutkan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, kami menurunkan kepadamu Alkitab ini, Quran, dengan hak. Litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil kha'inina khosima. Litahkuma bainan nas, kami turunkan ayat, kami turunkan Quran ini kepadamu, litahkuma bainan nas, agar engkau jadikan hukum di tengah umat manusia. Bima arakallah, engkau selesaikan, engkau hukumi dengan yang Allah tunjukkan kepadamu, dengan ayat-ayat itu yang Allah turunkan. Bima arakallah, fa'ilnya Allah, arakallahu, yang Allah tunjukkan kepadamu, jadikan itu sebagai hakim, sebagai penentu, sebagai hukum yang menyelesaikan segala perbedaan dan perselisihan di tengah umat manusia. Asy-syahid di dalam ayat jelas Allah tidak memerintahkan Rasul-Nya, tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk berhukum menyelesaikan perbedaan dan perselisihan manusia dengan pendapatnya sendiri. Makanya tidak dikatakan ayat, ayat tidak mengatakan bima ro'aita, dengan apa yang kamu anggap, dengan pendapatmu. Bukan itu yang Allah katakan, tapi bima arakallah, yang Allah tunjukkan padamu, yang Allah ajarkan. Maka wahyu itu dalam Al-Quran maupun Sunnah itu yang menjadi rujukan dan pijakan bagi muslimin dalam agama mereka. Di dalam Al-Mu'minun juga Allah katakan di ayat 71, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala mengikuti hawa nafsu mereka, akan rusak langit-langit, bumi dan seisi keduanya. Kalau saja mengikuti kemauan dan hawa nafsu manusia, rusak langit dan bumi. Karena banyak kemauan mereka, tuntutan manusia, satu dengan yang lain, beraneka ragam dan berbenturan satu dengan yang lain. Rusak langit dan bumi. Kalau saja diikuti dan diiyakan kemauan manusia, hancur semuanya. Karena banyak, hampir keseluruhan, kalau yang dibicarakan adalah kemauan manusia, ahwa ahum, hawa nafsu mereka, syarat dengan kedzaliman, syarat dengan kerusakan. Kaitannya dengan akhlak-akhlak yang rendah, rusak, jelek. Itu yang dimaukan oleh manusia. Bebas, liberal, semaunya. Amalan-amalan fasik kebanyakan itu yang ada pada mereka. Nah, kalau seperti ini semua diikuti, rusak langit dan bumi. Karena didirikan di atas kedzaliman, kefasikan. Makanya langit dan bumi tidak akan istiqomah, tidak akan tegak, kecuali dengan keadilan, kecuali dengan al-haq, dengan kebenaran. Sementara manusia dan hawa nafsu mereka, ya seperti tadi isinya. Di jahiliyah saja, begitu banyaknya kerusakan di mereka. Semaunya ngatur aturan-aturan yang rusak. Kalau binatangnya lagi hamil, ontanya atau kambingnya misalnya, lahir, maka anak dari binatang ini hanya halal bagi kaum lelakinya. Gak boleh, perempuan gak boleh makan. Lah kenapa? Ya ini aturan leluhur. Sudah menjadi adat dan ditaati sekali, diagungkan oleh mereka. Tapi kalau misalnya keluar anak binatang ini mati jadi bangkai, maka boleh, fahum fihi syuraka, yang laki maupun yang perempuan boleh makan kalau bangkai. Tapi kalau keluar sehat hidup, hanya kaum laki yang boleh makan. Kan aturan zalim. Kenapa yang perempuan dizalimi sedemikian rupa? Belum lagi warisan, dizalimi banyak kaum wanita. Belum lagi kehormatannya. Banyak sekali. Nah, kalau seperti ini diikuti, rusak langit dan bumi. Makanya agama Allah turun tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Tidak diturunkan untuk sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi turun untuk membenahi. Untuk meluruskan kehidupan mereka. Agar soleh. Manusia tidak adil. Tanpa bimbingan agama, syariat, mereka enggak adil. Banyak. Bahkan pada dirinya sendiri. Jangankan ke orang. Pada dirinya sendiri gak bisa adil. Makanya turun agama mengajari begini agar kamu adil. Makanya Allah haramkan, Rasulullah haramkan banyak hal. Dilarang orang duduk antara teduh dan panas. Ya kan? Kamu duduk, biasanya kalau pagi, sinar masuk, sebagian tubuhmu kena panas, sebagiannya kena teduh. Ini kan gak adil. Kenapa yang sebagainya kamu panaskan? Kenapa yang lain kamu kasih teduh, dingin? Kamu gak adil pada dirimu sendiri, zalim. Yang ini kamu zalimi. Gak ada dalam aturan manusia. Agama yang meluruskan keadilan. Rasulullah melarang qaza. Sebagian rambutnya diambil, sebagainya dibiarkan. Sebagainya ditipiskan, sebagian ditebalkan. Yang ini dipendekkan, yang ini dipanjangkan. Gak adil kan? Apa salahnya rambutmu yang ini kok ini dipendekkan? Yang sebelah sini kok panjang? Yang sini tebal, yang sini kok tipis? Kamu gak adil pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu mau adil kepada orang? Dirimu sendiri kamu gak bisa adil. Dilarang oleh Rasulullah beralas kaki sebelah. Ima kamu lepas kedua-duanya atau pakai kedua-duanya. Karena juga gak adil. Kenapa kaki yang ini kamu indahkan, kamu hiasi dengan sepatu atau sandal, yang ini telanjang. Kamu gak adil. sampai pada diri sendiri pun diajari oleh Islam arti dari keadilan. Apalagi kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, dan kepada orang lain. Intinya itu yang disebutkan oleh beliau. Kita persiapan salat duhur. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.